Mengapa masih payah kau percaya? Kasihku ini tiada duanya. Ternyata hanya kau saja, sedikit pun takkan berubah. Cinta padamu tetap sama. Usah diturut hati yang melarang, hanya menambah sakit dalam dada. Sedangkan tiap rinduku tak lain hanya untuk kamu. Sayang, dengarlah kataku. Kau masih mawar merah di hatiku, tetap indah. Akan ku jaga selamanya. Tiap detik kasihku hanya tercipta untukmu. Tiada lain, hanya dirimu. Jangan cepat kau pergi. Jangan mainkan hati ini. Sedikit pun takkan berubah, cinta padamu tetap sama.